Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ada halaman 33 terkait tentang penjelasan tauhid. Setelah kemarin dijelaskan tentang anwa'u tauhid, yang pertama tauhid rububiyah, yaitu tauhid rububiyah yang ditetapkan oleh kaum musyrikin, menetapkan bahwa Allah lah yang mengatur alam semesta ini, yang memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, ya. Maka ini pun juga diimani oleh kalangan musyrikin. Ini diimani oleh kalangan musyrikin. Namun apakah bermanfaat bagi musyrikin dengan penetapan keimanan mereka terhadap tauhid rububiyah ini? Tidak bermanfaat sama sekali. Kenapa demikian? Karena mereka melakukan penyelewengan, penyimpangan di tauhid al-ibadah atau di tauhid uluhiyah. Oleh karena itu, pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah tidak dianggap, tidak menjadikan mereka Islam. Dan mereka tetap dipanggil oleh Allah sebagai kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Peribadatan mereka kepada Allah selama ini dalam bentuk haji, umroh, sholat, bertawaf, kemudian puasa, kemudian doa istighosah kepada Allah di waktu genting, tidak dianggap. Dan mereka dipanggil kafir dan diperangi oleh Rasulullah SAW di perang Badar, di perang Uhud, di perang Khandaq, di perang Ahzab. Sekarang saya menyebutkan berikutnya an-nawthani at-tauhidul asma'i wa sifat. Tauhid asma' wa sifat. Secara umum tauhid asma wa sifat yaitu mengesakan Allah dalam nama-nama dan sifatnya. Apa yang Allah sifati di Al-Qur'an dan yang disifati oleh Rasulullah SAW tentang sifat-sifat Allah dalam hadis-hadis yang sahih itu kita tetapkan. Semisal Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dirinya bersifat dengan sifat fi'liyah beristiwa di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Maka kita tetapkan, kita imani bahwa Allah memiliki sifat beristiwa berdasarkan apa yang Allah kabarkan, tanpa menolaknya, tanpa ta'til, tanpa tamsil menyerupakannya dengan sifat makhluk, dan juga tanpa takyif memikirkan bentuk sifat istiwa tersebut, dan tanpa tahrif menyelewengkan ke makna yang lainnya sebagaimana yang diselewengkan oleh kaum Jahmiyah dengan dimaknai itu adalah istaula, berkuasa, bukan istawa. Baik, nah sekarang kita bacakan penjelasan dari Syekh Ibn Baz rahimahullah taala apa itu tauhid asma wa sifat. Nah, fadl dibaca di sini ya. Dimas baca Dimas. وهو الكامل في ذاته واسمائه وصفاته وافعاله لا شريك له ولا شبيه له. النام الثالث هو توحيد الله للعباد وهو معنى لا اله الا الله. فان معناها لا معبود حق الا الله. فهي تنفي العباده بجميع انواعها. تنفي العباده. فهي تنفي العباده بجميع انواعها. عن غير الله وتثبتها وتثبتها لله وحده سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى وهو الحق وله دعوة الحق وعبادته هي الحق دون كل ما سواه سبحانه وتعالى. fala yustaghasu illa bihi wa la yundaru illa lahu wa la tawakkalu illa alayhi wa la yutlabu shifa'u illa minhu wa la yutaqu illa bi baiti atiqi ila ghairi dhalika min anwa'i ibadati. Nah, perhatikan penjelasan dari Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Tauhidul asma wa sifat. Apa itu kata beliau? Huwa aidan min jinsi tauhid rububiyah. Tauhid asma wa sifat juga bagian dari jenis tauhid rububiyah. Qad aqarru bihi wa arafuhu. Mereka musyrikin Quraisy telah menetapkannya, mengimaninya, dan mereka telah mengenalnya, mengetahuinya. Lihat itu ada keterangan di footnote. Dibaca novel ya, keterangan dari Syekh Ibn Baz. Qala Ibn Baz qala yuzkiru al-musyrikuna siwa ma zakaru anhum min inkari rahmani fi qawlihi ta'ala wa hum yakfuruna bi rahmani wa hadha bihum ala sabili mukabarati wal anadi inadi wa illa fahum ya'lamuna annahu subhanahu wa rahmanu kama wajida zalika kama wujida zalika fi kathirin min ash'arihim. Asy-Syaikh Ibn Baz berkata, kaum musyrikun lam yungkiru, tidak mengingkarinya. Ya, siwa ma dzakara atau siwa ma dzukira anhum min inkari rahman. Kecuali dari apa yang telah disebutkan dari mereka terkait pengingkaran mereka terhadap nama Allah Ar-Rahman juga Ar-Rahim. Ketika di Suluh Al-Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW memerintahkan kepada juru tulis beliau untuk menulis Bismillahirrahmanirrahim. Namun musyrikin Quraisy menolak. Mereka menyatakan kalau Allah kita kenal, kalau Rahman, Rahim itu siapa? Ya, maka Rasulullah pun mengalah. Ya, demi kemaslahatan yang lebih besar, yaitu akhirnya ditulis Bismika Allahumma, dengan namamu ya Allah. Nah, ini diingkari oleh musyrikin nama Ar-Rahman ini. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wahum yakfuruna birrahman, dan mereka kufur mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Hadza minhum ala sabil mukabarah. Ini memang pengingkaran ini dari mereka, tetapi ini hanya mukabarah wal inat aja, karena sombong dan menentang aja. Wa illa padahal mereka fahum ya'lamun, mereka mengetahui annahu subhanahu huwa rahman, mereka tahu Allah lah yang dialah ar-rahman. Kama wujida dhalika bi katsirin min asy'arihim, sebagaimana ini didapati di banyak syair-syair mereka. Ya, kemudian wa tauhidur rububiyah yastalzimu, maka tauhid rububiyah ini ya menuntut kepada tauhid asma wa sifat. Lianna man kana huwal khallaq wal razzaq wal malik li kulli syai'in fa huwal mustahiq li jamil asma'il husna wa sifatil 'ula. Karena zat yang dialah sang maha pencipta, sang maha pemberi rezeki, yang dia raja menguasai dari segala sesuatu, maka dialah yang berhak atas segala nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang tinggi. Ini tidak mungkin zat yang menciptakan, zat yang memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, ternyata tidak memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Nah, ini mustahil. Wa huwal kamilu fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Maka dialah Allah yang maha sempurna dalam zatnya. Zatnya Allah yang maha sempurna. Allah memiliki sifat-sifat zatiyah. Semisal wajah, maka wajah Allah pada puncak kesempurnaan, yang karena itulah seluruh penduduk surga akan merasakan nikmat yang paling nikmat tatkala mereka melihat wajah Allah. Tangan Allah yang maha sempurna, kaki Allah yang maha sempurna, semua zat Allah pada kesempurnaan. Wa asma'ihi, dan nama-nama Allah yang paling sempurna. Wa sifatihi, dan sifat-sifat Allah. Wa afalihi, maupun segala perbuatan Allah. La syarika lahu wa la syabiha lahu, yang tiada sekutu baginya dan tiada yang serupa dengannya. An-naw' ats-tsalits huwa tauhidul tauhidullah bil ibadah. Jenis yang kedua tauhid, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam ibadah. Ini yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Nah, baca lagi nopal sunatnya. Qala Ibnu Bazin, an-nizaa'u wal khusulatu min ahli nuhi ila yaumina hadza fi tauhidillahi wal ibadati. Ar-rusulu taqulu lin-nasi akhlisu ibadata lillahi wahiduhu biha wasruku ibadata ma siwahu wa a'da'uhum wa khusumuhum yaquluna la bal na'buduhu wa na'budu ghayrahu wa nakhussuhu bil ibadati hadza huwa mahallun nizai bainar rusuli wal umami al-umamu la tunkiru ibadatahu bil jumlati bal ta'buduhu walakinan niza'a hal yakhussu biha am la yakhussu. Nah, Syekh bin Baz berkata mengenai mentauhidkan Allah dalam hal ibadah, an-niza' wal khusumah, ya, perselisihan, pertikaian sejak masa Nabi Nuh ila yaumina hada, sejak masa Nabi Nuh, ketika Nabi Nuh alaihissalam bertikai, berselisih dengan kalangan musyrikun di zamannya. Apakah musyrikun ini tidak mengenal Allah? Mengenal Allah. Apakah tidak beribadah kepada Allah? Beribadah kepada Allah. Ya, yang namanya musyrikun, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, yang beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah. Kalau sedari awal mereka demikian, beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah, sedari awal demikian, maka mereka dianggap kafir asli. Karena kafir itu ada dua, kafir asli dan juga kafir karena riddah, murtad. Siapa itu kafir asli? Yang gak pernah beribadah kepada Allah sama sekali. Siapa itu kafir asli? Yang dari sejak awal beribadah kepada Allah plus beribadah kepada selain Allah. Ini kafir asli. Oleh karena itu Abu Jahal, dia beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah, maka tidak dianggap Islam sedari awal. Kafir. Kalau panggil mereka qul ya ayyuhal kafirun, ini kafir asli. Nah, ini musyrikin. Ya. Yang kedua, kafir riddah. Itu kafir karena melakukan pembatal-pembatal keislaman. Awalnya muslim. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Artinya sebelumnya ada wujud iman. Iman itu eksis di dalam kalbu dia. Namun karena melakukan pembatal-pembatal keislaman, semisal istihza, mengolok-olok agama, ya, menjadikan agama sebagai bahan lelucon, tertawaan, bercandaan, maka dia kafir setelah sebelumnya dia beriman. Nah, ini kafir riddah. Ya. Atau dia melakukan pembatal-pembatal keislaman, semisal dia memberikan ibadah kepada selain Allah, nah, ini kafir riddah. Beda dengan musyrikin yang Abu Jahal, Abu Lahab, beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah, kafir asli. Ya. Kalau dia beribadah kepada Allah secara fitrah, kemudian terkena syubhat, kemudian dia bergaul dengan kalangan musyrikun, akhirnya terpengaruh, maka ini riddah. Ya. Ini riddah. Tapi perhatikan. Maka perselisihan antara musyrikun di sejak zaman Nabi Nuh sampai hari ini itu pada masa tauhid ibadah. Farusul taqulu linnas, maka para rasul berkata kepada manusia umat, akhlisul ibadata lillah, murnikanlah ibadah itu untuk Allah semata. Wahiduhu biha, tauhidkanlah Allah, esakanlah Allah dalam ibadah. Artinya ketika Anda melakukan segala jenis ibadah, doa, istighosah, isti'anah, menyembelih, bernazar, sholat, dan seterusnya dari sebuah jenis ibadah yang itu ialah hak mutlak Allah, Karena itulah kita diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ya. Maka para nabi berkata, murnikanlah ibadah itu kepada Allah semata. Esakan Allah, Allah dalam ibadah tadi. Watruku ibadah tamasiwahu. Dan tinggalkanlah peribadatan yang diberikan kepada selain Allah. Apakah kepada salib? Apakah kepada Siddhartha Gautama? Kepada Mbah Wong Rokso? Kepada Habib? Kepada kuburan Sunan? Kuburan Wali? Kuburan-kuburan keramat? Ya, kepada Nyi Roro Kidul dalam bentuk diberikan sedekah laut? Kepada jin-jin karena takut? Ya, dengan diberikan tumbal, dengan diberikan kopi, telur, rokok. Ya, maka ini peribadatan yang diberikan kepada selain Allah. Ya, diberikan kepada selain Allah. Para nabi semuanya membawa misi ini. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budullaha wajtanibu taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap kaum seorang rasul, yang rasul ini membawa misi, ya, untuk berkata kepada kaumnya, membawa misi tauhid, yang berkata kepada kaumnya, aniyabudullah, beribadalah kalian kepada Allah semata, wajtanibu taghut, dan jauhilah segala taghut, ya, ma'ubida min dunillah, yang diibadahi selain Allah. Nah, paham sini? Semua nabi mengatakan, ya ayuhan nas, qul la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, maka niscaya kalian akan berbahagia. Mengucapkan la ilaha illallah yang konsekuensinya meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Ya, mengucapkan la ilaha illallah yang konsekuensinya ibadah hanya diberikan kepada Allah. Nah, perhatikan ini. Wa'adauhum, dan musuh-musuh mereka, musuh-musuh para nabi dari kalangan musyrikun. Ya, ulama musyrikun. Wa khusumuhum, maupun lawan-lawan mereka, yaqulun, mereka menyatakan, la bal na'budu wa na'budu ghairahu. Oh, enggak bisa kayak begitu, kok ibadah hanya kepada Allah saja. Kita beribadah kepada Allah, tapi juga kita beribadah kepada selain Allah. Sampai hari ini begitu. Hari ini kalau kita kampanyekan hal ini, beribadah, doa hanya pada Allah, gak boleh doa kepada selain Allah, pasti ada yang meradang. Siapa yang meradang? Nah, ini musyrikun, atau pengacaranya musyrikun, ya, ulamanya musyrikun, pasti ada yang meradang. Istighosah, yang permintaan dalam istighosah tersebut hanya Allah yang mampu untuk merealisasikannya, mewujudkannya, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Berdoa hanya kepada Allah. Kita minta apapun hanya kepada Allah. Karena doa adalah ibadah. Rasulullah SAW bersabda, doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Meradanglah musyrikun. Oh, gak bisa. Kita ibadah pada Allah, tapi gak apa-apa. Walaupun bahasanya lain. Gak apa-apa, dia kan wali. Dia kan sunan. Dia kan orang soleh, kita orang salah. Sebagaimana? Udah main kias-kias nih. Tasbih, musyabbihah itu mereka. Sebagaimana kalau kita ke Pak Presiden Jokowi, gak bisa langsung ketemu siapa kita. Ya, mesti ke ajudannya dulu. Ya, musyabbihah. Ya, mereka ini adalah musyabbihah. Menyalahkan Allah dengan pemimpin-pemimpin mereka di dunia. Padahal Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku. Ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Langsung beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah. Mereka bilang, oh enggak bisa, lihat nih. Enggak percaya. Terbukti kan? Enggak perlu saya kemukakan kepada antum lagi kan? Perlawanan mereka, resistensi mereka selama ini, kalau kita serukan ibadah hanya pada Allah, siapa yang ngamuk, siapa yang meradang, siapa yang tersinggung? Siapa? Ada enggak? Ada. Wujud. Ada itu. Tayyib. Mana khusuhu bil ibadah? Oh, kita enggak bisa dong khususkan Allah, ibadah itu hanya ke Allah saja. Nah, kata mereka, "Di ini juga orang saleh." Hada huwa mahalun niza, inilah tempat kita berselisihnya di sini. Poin selisihnya di sini. Bainar rusuli wal umami, antara para rasul dan umat-umat. Fal umamu la tunkiru ibadatahu bil jumlah. Umat-umat sebelumnya itu, umat sebelumnya maupun umat saat ini, artinya umat musyrikun zaman dahulu sampai musyrikin zaman milenial sekarang, mereka enggak mengingkari peribadatan kepada Allah secara umum. Kalau kita katakan kita beribadah kepada Allah, marah enggak mereka? Enggak marah. Enggak marah. Tapi kalau itu amar ma'ruf. Tapi kalau ditahi mungkarnya gini nih. Jangan memberikan ibadah kepada selain Allah. Oh, udah mulai panas. Udah mulai gerah. Apalagi kalau ditambahin, jangan memberikan ibadah kepada wali. Oh, apa maksud kamu? Pasti begitu. Kita tambahin lagi. Doa, isti'anah, istighosah adalah bagian dari ibadah. Gak boleh diberikan kepada selain Allah. Termasuk wali, malaikat, nabi terdekat sekalipun. Malaikat terdekat sekalipun. Enak aja kamu. Wah, itu syirik. Dasar Wahabi. Suka mengkafir-kafirkan orang. Nah, dari dulu udah begitu. Ya. Gak percaya. Hah? Gak percaya. Masa gak percaya. Tapi barakallahu fikum. Ya, mana lagi tadi? Ya. Bal ta'budu, bahkan umat-umat terdahulu juga beribadah pada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah. Lakinan niza, namun yang lakinan niza, namun yang menjadi poin selisih kita, titik selisih kita dengan mereka adalah hal yakhussu biha am la yakhussu. Apakah ibadah itu hanya khusus untuk Allah atau tidak khusus untuk Allah? Tabarakallahu fiikum. Sudah paham sini? Kita balik lagi tadi ke halaman berapa? Tauhid. Tauhidullah bil ibadah. Apa itu kata Syekh Ibn Baz? Huwa makna la ilaha illallah. Kalau disebut tauhid ibadah, itulah makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Fa inna ma'naha la ma'budun, la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada ma'bud, ma'luh, ya, ilah dari kata ala aliha ya'lahu. Ilahan, masdar. Masdar yang bermakna isim maf'ul. Sama seperti kata bayak tubuh kitabatan, kitabah bermakna maktubun. Ya, maka ilah maknanya ma'luh. Ma'luh muradifnya, apa bahasa kita muradif? Sama, kalau sama apa namanya? Sinonimnya ya, itu adalah abada ya'budu ibadatan. Ibadah. Maka ma'luh maknanya ma'bud. Ya, la ma'budah, ini isim la nafyul jinsi. Maka dinafikanlah segala jenis ma'bud yang diibadahi. Enggak boleh ada lagi tempat untuk diberikan ibadah. Hak yang benar, kalaupun ada, itu yang batil. Illallah, kecuali hanya kepada Allah. Fahiyatan fil ibadata bijami'an waiha an ghairillah wa tusbituha lillahi wahdah subhanahu wa ta'ala. Maka kalimat la ilaha illallah ini menafikan seluruh ibadah dengan segala jenis-jenisnya, mau doanya, istighosahnya, bernadarnya, mau tawafnya, mau menyembelihnya, dinafikan an ghairillah, dari selain Allah. Wa tusbituha, dan ditetapkan ibadah ini lillahi wahdah, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Aneh, ngaco kalau ngucap la ilaha illallah malah beribadah kepada selain Allah. Ini enggak tahu malu. Musyrikin itu punya malu. Syekh Shalal Fauzan di syarah Kasbus Syubuhat menjelaskan, musyrikin ini punya rasa malu. Apa malunya musyrikun? Malunya itu adanya tanakut, kontradiksi antara ucapan dan amalan. Apa itu? Kalau mengucap la ilaha illallah tapi masih memberikan ibadah kepada selain Allah. Ini kontra. Sudah mengucap la ilaha illallah berarti tahu maknanya dong. Tahu konsekuensinya, yaitu la ilaha, tidak ada lagi yang berhak diibadahi dengan benar. Tidak lagi tempat diberikannya ibadah dalam bentuk apapun, kepada siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam tujuan apapun. Enggak ada lagi illallah kecuali hanya Allah. Musyrikin masih mau beribadah kepada tuhan-tuhan mereka. Yang itu pun mereka beribadah kepada tuhan-tuhan mereka pun dikaitkan dengan beribadah kepada Allah. Bukannya karena mereka merasa ini Tuhan ini punya kekuasaan tertinggi sendiri, dia menguasai planet Pluto atau Mars. Gak ada kayak begitu. Gak ada musyrikin Quraisy meyakini Latahuban Manat itu yang menguasai, menciptakan, yang menguasai dunia sebelah sana. Gak ada. Gak ada semua. Walau insal tahu man kholak samawati wal ard, saya kulunullah, saya kulunullah. Itu jawaban mereka. Kalau kau tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi wahai Nabi kepada musyrikin Quraisy, mereka akan menjawab apa? Allah, Allah, Allah. Nah, mereka ketika beribadah kepada berhala, mereka togut, mereka yang menjadikan mereka kafir, ada kaitannya dengan Allah. Sebagaimana musyrikin zaman saat ini. Apa kata mereka? Walladzina takhudu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyukarribuna ila ish illallah illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka kok. Wah, kita gak beribadah kepada Lata. Kalaupun itu dinamakan ibadah, ini kan tidak lain agar berhala ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, ini goyatul ula, goyah yang pertama, tujuan yang pertama. Maksud yang kedua apa? Agar berhala ini menjadi pengacara mereka di sisi Allah kelak. Ya, walladzina ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syafa'una indallah. Dan orang-orang yang beribadah, perhatikan, Allah namakan mereka sudah beribadah pada selain Allah. Padahal maksud mereka tadi apa nih? Maksudnya nanti Allah jelaskan. Haula'i syafa'una indallah. Namun Allah sudah vonis mereka beribadah kepada selain Allah. Dan orang-orang yang beribadah kepada selain Allah dari berhala, dari tagut, dari kuburan-kuburan keramat, mala yadurruhum wala yanfa'uhum, gak bisa memberikan manfaat mudarat sedikit pun kepada mereka. Apa kata mereka? Wa yaqulun. Mereka berargumentasi untuk melegalkan dari apa yang mereka lakukan berupa kesyirikan tadi. Haulai, ini kan orang-orang soleh ini yang ada di kuburan ini, syufa'auna indallah, para pemberi syafaat kami, pembela kami, pengacara kami di sisi Allah. Kami jadi seperti ada pegangan. Jadi kesyirikan mereka pun ada kaitannya dengan peribadatan kepada Allah. Maka enggak benar kalau ada musyrikun yang memberikan sesaji kepada selain Allah, kemudian dikatakan karena dia menyembelihnya dengan baca bismillah, tapi tujuannya buat jin, buat Nyi Roro Kidul, buat Mbah Wong Rekso. Wah, ini kan dia bismillah. Enggak ngaruh. Ya. Ada enggak orang nyembelih buat Nyi Roro Kidul pakai nama Allah, bismillah Allah Akbar, ada enggak? Ada. Begitu semua. Ya, lihat itu musyrikun yang melakukan kirab-kirab, pagelaran-pagelaran dengan ritual, dengan khusyuk, dengan kostum khusus, tanggal khusus, hari khusus, bulan khusus, milih tanggal baik mereka itu. Kemudian melakukan sesaji, sedekah laut, larung saji, ya, diberikan kepada pantai selatan. Ini diberikan kepada mereka. Tujuannya apa? Pasti ini. Supaya mendekatkan diri kami kepada Allah. Allah syariatkan gak kayak begitu beribadah kayak begitu? Gak ada. Gak ada. Sedekah laut itu cuma kamuflase. Enggak ada itu sedekah laut. Sebagian musyrikin berdalih, oh ini kan kita balas budi, laut kasih kita makan, kasih kita rezeki, kita gantian balas. Loh, apa rezeki yang dibalas ke laut? Kepala kerbau. Emangnya cumi-cumi makan kepala kerbau? Hasil bumi, panen, padi, pisang, kopi. Emangnya mau nonton bola, ikan paus di sana kasih kopi, gak bener ini. Itu cuma akal-akalan. Intinya kalau itu cuma mau ngasih makan, kenapa dipilih tanggal khusus, bulan khusus, hari khusus, seragam khusus, ritual khusus, dengan khusyuk dan khidmat, kan begitu. Dengan khusyuk dan khidmat kan. Apalagi ada yang baca-baca mantra-mantra. Kalau mau kasih makan ikan ke laut, gak guna. Kalau mau kasih makan ke ikan itu, tuh yang ada di ya, tawar. Kalau di laut, di makanan sudah Allah beri rezeki yang berlebih buat ikan-ikan. Rumput laut, karangnya, terumbu karangnya, numpuk semua di situ. Gaya-gaya mau ngasih makan laut, nyampah iya, dan melanggar konstitusi internasional, membuang sampah itu dianggap sampah. Ya, kepala kerbau dibuang ke laut. Siapa yang mau makan? Hah? Ikan hiu ya keselak ada tanduknya ntar. Lo bener kan? Kan ada tanduknya tuh. Emangnya bisa dicerna? Nah, ini ngacok ya begini. Tapi barakallahu fikum. Mana lagi berikutnya? Ya. Fallahu subhanahu wa ta'ala huwal haq wa lahu da'watul haq. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang berhak untuk diibadah. Dan dialah yang memiliki da'watul haq, seruan yang hak. Atau doa yang hak, ibadah yang hak. Ibadah yang benar yang hanya ditujukan kepadanya. Wa ibadatuhu hiyal haqqu duna kulli ma siwahu. Maka peribadatan yang diarahkan, diberikan, ditujukan kepadanya itulah yang hak, bukan kepada selain dari Allah Subhanahu wa taala. Fala yustaghasu illa bihi. Maka tidak boleh diistighosahi selain Allah, wala yunzaru illa bihi illa lahu. Tidak boleh dinadarkan kecuali kepadanya, wala yutawakkalu illa alaihi. Tidak boleh dijadikan tempat sebagai sandaran untuk bertawakal kecuali hanya kepadanya. Wala yutlabu asy-syifa'u illa minhu. Maka tidak boleh diminta kesembuhan kecuali hanya kepadanya. Obat, dokter, rumah sakit itu hanya sebab yang menyembuhkan Allah tabaraka taala. Wala yutafu illa bi baitihi al-atiq. Tidak boleh dilaksanakan tawaf kecuali di rumahnya al-baitil atiq. Atiq itu kuno, itu Ka'bah. Ada footnote lagi itu. Footnote nomor 1. Nopal baca lagi footnote-nya nopal. Tay, fatwafu. Kultu fatwafu bil kuburi wal atrihati min dinil musyrikina, la min dinil muslimina. Berkata Syekh bin Baz, dinillahi tawafun illa bil Ka'bah. Dalam agama Allah ini enggak ada tawaf kecuali tawaf di Ka'bah. Tawaf di Ka'bah baik tawaf umrah, tawaf kudum, tawaf ifadah, tawaf wada. Ya, tawaf umrah, gak ada lagi kecuali tawaf itu aja untuk Allah. Gak boleh tawaf di kuburan Ali, gak boleh tawaf di kuburan Habib, di kuburan Wali. Itu semua berarti memberikan ibadah kepada selain Allah. Tawaf itu ibadah. Tawaf adalah ibadah. Maka gak boleh diberikan tawaf kepada selain Allah. Ya, loh, kalau kita latihan manasik haji umrah, hah? Di Islamic Center misalkan, itu kan Ka'bahnya bohongan itu, berarti memberikan itu latihan. Itu latihan justru dengan maksud dan tujuan agar tawafnya nanti benar di Ka'bah beneran sono di Mekah. Paham ini sih? Hah? Baik. itu enggak masalah. Qultu kata Syekh Al-Fihri, "Fatwaf bil qubur wal adrihati min dinil musyrikin la min dinil muslimin." Maka tawaf yang dilakukan di sisi-sisi kuburan, di pusara-pusara kuburan keramat, itu merupakan agamanya kaum musyrikin, bukan agamanya kaum muslimin. Maka kalau ada yang tawaf di kuburan-kuburan wali, maka itu musyrikun. Agama Islam bukan agama musyrikun. Tapi tawafnya sambil selawat, nah, agama baru. Nah, itu agama baru. Tawafnya sambil baca la ilaha illallah, lihat tuh, enggak tahu malu. Tawafnya sambil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu enggak tahu malu tuh, lihat tuh. Kalau musyrikin Quraisy tahu malu, dia enggak mau ucap la ilaha illallah karena tahu konsekuensinya mesti meninggalkan peribadatan kepada selain Allah, dan mereka enggak bisa seperti ini. Mereka enggak bisa, mereka enggak mau meninggalkan peribadatan kepada selain Allah karena mereka merasa dengan beribadah kepada selain Allah ini justru menjadi jalan agar semakin dekat dengan Allah. Justru menjadi jalan di akhirat selamat karena ada yang memberi syafaat di sisi Allah. Kan begitu. Apa sih motivasi musyrikin milenial zaman sekarang ketika mereka beribadah kepada selain Allah, berdoa di kuburan keramat, apa sih motivasinya? Kecuali dua tadi, itu-itu aja. Ini syubhatnya itu di Al-Quran, syubhatnya musyrikin Quraisy, ya itu-itu juga yang dipakai musyrikin zaman sekarang. Gak percaya antum, coba dialog mau di nyata atau dunia maya dengan musyrikun, ketika mereka memberikan ibadah kepada selain Allah dalam bentuk istighosah, tawaf, nyembelih dan yang lainnya, pasti alasannya dua ini juga. Ini alasannya musyrikin Quraisy. Illa liqarribuna ilallahi zulma ha, wa yakulun haulai syufa'una illallah, itu-itu aja. Gak percaya kok. Percaya gak Nopal Nugraha? Percaya. Itu-itu aja kok. Jadi salafnya mereka itu musyrikin Quraisy. Sanadnya bersambung sampai musyrikin di zaman Nabi Nuh. Itu-itu aja kok. Ya, barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Ila ghairi dzalika min anwa'il ibadah. Dan yang lainnya dari segala jenis ibadah. Barakallahu fikum. Anwar muda tafadhal. Karena ada dua Anwar. Anwar muda berarti satu lagi Anwar tua. Beliau enggak rela dipanggil. Ummahala anwarku wa man atqana hadhihi al-anwa'a ats-tsalatsata ani anwa'at tauhidi wa hafidhaha wastaqama 'ala ma'naha ulima annallaha alima. Alima anna allaha wal wahidu haqqan wa annahu wal mustahiqqu lil ibadati duna jami'i khalqihi wa man dayya'a wahidan minha adha'a al jami'i fa hiya mutalazimatun la islama illa biha jami'an wa man ankara sifatillahi wa asma'ahu fala dina lahu wa man za'ama anna ma'a allahi musarrifan fil qawni yudabbiru al-umura fahuwa kafirun musyrikun fi rububiyyati bi ijma'i ahli ilmi wa man aqarra bi tauhidi rububiyyati wal asma'i was sifati walakin lam ya'bud ya'budillaha wahdahu bal 'abada ma'ahu siwahu minal masyayikhi awil anbiya'i awil malaikati awil jinni awil kawakibi awil asnami au ghairi dzalika faqad asyraka billahi wa kafara bihi subhanahu wa la tanfa'uhu baqiyatul aqsami la tauhidur rububiyyah la tauhidur rububiyyati wa la tauhidul asma'i was sifati hatta yajma'a baina salasati. Dari mana tadi bacanya? Man atqada. Maka siapa yang menguasai ini dengan baik? Memahami ini adi asalasa an al-anwa asalasa ani at-tauhid an ani anwa at-tauhid. Maka barang siapa yang menguasai, memahami dengan baik tiga jenis tauhid ini, rububiyah, uluhiyah, asma sifat, wa hafidhaha, dan dia menghafalnya, wastaqama ala ma'naha, dan dia istiqomah, komitmen untuk menjalankan maknanya. Alima, maka dia akan mengetahui annallahu wal wahidu haqqan, bahwa Allah lah, dialah yang wahid, yang maha esa semata untuk diberikan ibadah. Wa annahu wal mustahiqqu lil ibadah duna jami'i khalqi, dialah yang berhak untuk diberikan ibadah, bukan seluruh makhluk-makhluknya, apakah itu malaikat, nabi, orang soleh, atau yang di bawahnya. Ya. Wa man dayya'a wahidan minha adha'al jami'ah. Maka barang siapa yang mengabaikan salah satu dari tiga jenis tauhid ini, berarti dia akan mengabaikan pula semuanya. Ya, fahiyya mutalazimatun la islama illa biha jami'an. Nah, ini saling berkaitan semuanya, tidak ada Islam kecuali dengan mengimani ketiganya semuanya. Maka barang siapa yang mengingkari sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, berarti fala dina lahu, dia enggak ada agama yang baginya. Ya, mayoritas Jahmiyah gulatnya yang mengingkari nama-nama dan sifat Allah, maka mereka dihukumi kufur. Pemimpin-pemimpin mereka dibunuh, mulai dari Ja'ad bin Dirham sampai Jahm bin Safwan, dibunuh semuanya oleh pemerintah kaum muslimin saat itu. Ya. Dan siapa yang menyangka bahwa Allah SWT, Allah lah yang mengatur alam semesta ini, yudabbirul umura, ya, zama'anna ma'allahi, nah, perhatikan, bahwa di samping Allah ada yang mengatur alam semesta ini. Maksudnya begitu. Kalau ma'allah, bahwa ada di samping Allah ada yang mengatur alam semesta ini, dia mengatur berbagai hal, fahuwa kafirun musyrikun, maka dia kafir musyrik. Firububiyah, dalam tauhid rububiyah biijma'il ahli ilm, berdasarkan kesepakatan para ulama. Dia menyangka bahwasanya kalau di selatan Jawa, di pantai selatan, penguasanya itu yang sangat berkuasa adalah Nyi Roro Kidul, jin setan togut yang bernama Nyi Roro Kidul. Sehingga dengan sangkaan dia ini, dia memberikan ibadah kepada Nyi Roro Kidul tadi, karena dialah penguasa, dialah yang memiliki sifat rububiyah di pantai selatan. Ini berarti mendustakan firman Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Maka dia kufur berdasarkan kesepakatan para ulama. Ini kekufuran ini lebih hina daripada kekufuran musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy saja enggak ada yang meyakini kayak gitu, bahwa ada selain Allah yang berkuasa, enggak ada. Ya. Ini kekufuran orang-orang konyol dari kalangan Majusi yang menyatakan yang menciptakan adalah cahaya. Cahaya, api. Yang menciptakan keburukan, kegelapan. Barakallahu fiikum. Mana lagi berikutnya? Nah. Wa man aqara bi tauhid rububiyyah wal asma'i was sifat. Nah, siapa yang menetapkan tauhid rububiyyah? Dia mengimani Allah lah yang mengatur alam semesta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Wal asma wa sifat, dia menetapkan juga seluruh nama-nama dan sifat bagi Allah. Lakin lam ya'budillah wahdah, namun dia tidak beribadah kepada Allah Ta'ala semata. Bal abada ma'ahu siwahu minal masyaikh, namun dia juga beribadah kepada selain Allah. Di samping dia beribadah kepada Allah, dia beribadah kepada para syekh-syekh, para nabi, malaikat, jin, atau bintang-bintang, atau patung-patung, atau selainnya. Faqad asyraka billahi wa kafara bihi subhanahu. Ya, berarti dia telah berbuat syirik dan dia kufur kepada Allah SWT. La tanfa'uhu baqiyatul aqsam, enggak bermanfaat kalau begitu bagi dia jenis-jenis tauhid yang lain. Apakah itu tauhid rububiyah atau tauhid asma sifat, enggak bermanfaat. Hingga dia menghimpun, hingga dia menggabungkan tiga jenis tauhid ini. Ya. Dibaca di sini footnote-nya di situ. Ya, dibaca tafadhol. Di sini coba Pak Anwar. Tadi Mas Anwar, nah, sekarang Pak Anwar. Dibaca footnote-nya Pak Anwar. Min istighosa bi mayyitin aw ghaibin minal bashari bi haitsu yad'uhu bi syada'idi wal karobat wal karobati wa yutlaqu minhu qada'ar roja qada'ar hawa'ij qada'ar hawa'ij wa yaqulu ya sayyid. Tadi bukan karobat, apa yang benar? Hah? Kurubat. Nah, terus. Ya sayyidi fulanun, ana fi hasbuka. Ana fi hasbika. Ana fi hasbika wa jawarika. Au yaqulu jiwar. Wa jiwarika. Jiwar. Wa jiwarika. Au yaqulu inda nujumil udwi alaihi. Ya sayyidi. Ujumil adwi. Terus. Ujumil adwi alaihi. Ya sayyidi fulanun. Yastawqihi wa yastagisu. Ya sayyidi fulanu, ya. Sama kayak tadi ya sayyidi fulanu bukan fulanu. Nah, terus. Yastawqihi wa yastagisu bihi aw yaqulu dzalika inda maradihi. Inda maradihi. Inda maradihi wa faqrihi faqrihi wa ghairi dhalika min hajatihi fa in hadha dhalal fa in hadha dhalun fa in hadha dhalun jahilun musyrikun asallahu asin asin lillahi bi ittifaqil ulama'i. Tayyib. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah di kitab beliau Jami Masail, Jami Al-Masail, barang siapa yang beristighosah kepada orang yang telah mati atau orang yang goib tidak hadir, apakah itu minal bashar dari kalangan manusia, di mana dia berdoa kepadanya fi syada'id, di saat genting, di saat kurubat, di saat terjadi bencana yang menimpa dia, wa yatlubu minhu qada'al hawa'iji, dan dia malah meminta kepada orang-orang yang mati tadi agar hajat dia itu ditunaikan. Dia menyatakan ya sayyidi fulan, wahai tuanku, sayyidku, si fulan, ana fi hasbika wa jiwarika. Ana fi hasbika wa jiwarika. Saya cukuplah engkau sebagai penolongku, cukuplah engkau sebagai jiwarku. Aku dalam perlindunganmu, gitu. Atau dia menyatakan inda hujumil aduwi alaih, ketika musuh menyerangnya, ya, dia menyatakan ya sayyidi fulan wa sayyid fulan tu, gitu kan. Nah, yastauhihi, dia menangis gitu. Yastagitsu yastahihi, itu minta. Yastauhi istauha yastauhi, itu maknanya minta, kayak minta petunjuk, minta wangsit. Dia minta petunjuk padanya, bukan menangis. Ya. Dia yastaghitsu bihi, beristighosah padanya. Atau dia mengucapkan ketika dia sakit atau ketika dia sedang fakir. Dan yang lainnya dari segala macam hajat dia, kebutuhan dia. Maka orang ini kata Ibn Taymiyah, dhalun, sesat, jahilun, bodoh, musyrikun, musyrik, asinillah, bermaksiat kepada Allah, bittifaqil ulama, berdasarkan kesepakatan para ulama. Taib, barakallahu. Mana lagi tadi? Wa hadha an-naw' tauhid al-ibadah, wa hadha an-naw', wa hadha an-naw' tauhid al-ibadah, dan jenis tauhid ibadah ini sudah dibaca belum? Dibaca ya. Ya. Tafadhol dibaca di sini ya. Payanto. hadza mimma yaf'aluhu ibadul kubur wa ibadul kubur wa ibadul asnami wal ahjari wa asbahuhu wa hum bidzalika musyrikuna kufar idza matu 'ala dzalika Ya qaun nasu fisyirki wa yahsabuna annahum muhtadun. Jangan ditasydid dalamnya. Kama qala an jawazal innahum muttakhidu syayatin awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Wa qala fi haqqin nasara wa amsalihim qul hal nabiyukum bil aksarina amala alladziina dhalla sa'yuhum fi hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yusinnuna sun'a. Nah, maka jenis tauhid ibadah walladzi anqarahu al-musyrikuun al-awwalun, inilah pertama kali diingkari oleh musyrikin, yang pertama, yang aslab, yang paling salah, yaitu musyrikin yang bertikai dengan nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Dan ini pula yang diingkari oleh musyrikun al-yauma, musyrikin hari ini, zaman milenial. Wala yu'minuuna bihi, mereka enggak mengimani tauhid uluhiyah ini, ibadah ini. Artinya mereka enggan untuk memberikan ibadah hanya kepada Allah. Mereka maunya sebagaimana yang dimaukan, diinginkan oleh musyrikin yang paling aslab, paling salaf. Salaf dalam syirik maksudnya. Ini salaf lughatan ya. Karena para ulama punya syair, kullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fittiba'i man khalaq. Semua kebaikan itu ada pada mengikuti salaf. Baik ya. Mana lagi berikutnya? Bal 'abadu ma'allahi siwahu. Maka mereka beribadah kepada Allah, ya, di samping mereka beribadah kepada Allah. Fa 'abadu al-awliya was-salihin wastaghasu bihim. Mereka beribadah pada para wali, orang-orang soleh, sunat, beristighosah padanya, bernadar padanya, menyembelih untuk mereka. Ya. Menyembelih ila ghairi hadza dan seterusnya, mimma yaf'aluhu ubadul quburi wa ubadul asnam al ahjar wa asbahu. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh para penyembah kuburan, penyembah patung-patung, penyembah bebatuan, ya, dan seterusnya dan semisal mereka, wa hum bidzalika musyrikuna kuffarun. Maka mereka ketika melakukan demikian, maka mereka musyrik. Masa tauhid? Ada orang memberikan ibadah kepada Nyi Roro Kidul dalam bentuk sedekah laut, larung saji. Ada orang memberikan ibadah kepada Sunan dalam bentuk berdoa kepada Sunan. Ini musyrik apa muwahhid? Pilih aja dua. Nah, musyrik apa muwahhid? Jujur. Musyrik. Siapa yang bilang ini muwahhid? Renggila ya. Yang bilang itu muwahhid ya musyrik juga. Agar kesyirikan dia dan temannya tadi itu menjadi sebuah hal yang dianggap boleh. Ya, dianggap boleh. Karena tadi musyrikin itu berdalil apa? Mana abuduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Musyrikin berkata apa? Haulai syufa'auna indallah. Enggak mengakui itu sebagai tempat peribadatan. Enggak mengakui sebagai zat yang diibadahi. Sebagai objek diibadahi, sebagai ma'bud, ma'luh, enggak mengakui. Ya. Barakallahu fikum. Bahkan sekarang mereka ngeri lagi syubhatnya. Zaman sekarang ini ngeri lagi. Dibilang, "Oh, ini kearifan budaya lokal." Ini musyrikin Quraisy saja enggak punya hujah kayak gitu loh. Hah? Enggak punya hujah kayak begitu. Musyrikin Quraisy hujahnya dua aja. ma'ana'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa, supaya mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Apalagi haula'i syafa'una indallah. Ini kan berhala-berhala ini yang mereka namakan dari orang-orang soleh, misal Lata, orang soleh pembuat roti yang suka kasih dia muhsinin ini, kasih sedekah roti buat para jemaah haji gratis. Ini kan yang akan mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, atau apa? Atau apa? Yang memberikan syafaat kami di sisi Allah kelak. Ini musyrik zaman sekarang ngeri lagi. Apa mereka katakan? Ini kearifan budaya lokal yang mesti dilestarikan. Ini ngeri lagi syubhatnya ini. Ya, tadi kan saya bilang musyrikin zaman sekarang syubhatnya pasti sama dengan musyrik. Tambahin lagi satu lagi. Kearifan budaya lokal. Ajaib. Ajaib. Subhan. Walaupun di musyrikin Quraisy sudah ada bibit-bibit taklid ini. Tapi itu kan secara umum. Ya Allah Ta'ala berfirman, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma qalu bal nattabi'u ma 'alaihi aba'una." Ya. Kami cuma mengikuti apa yang dijalankan oleh bapak-bapak kami. Abana, ikutin abana bukan abauna ya, maful dari natabi. Tapi ini kan secara umum. Kalau syubhat kesyirikan, Allah jelaskan di dua ayat. Mana abuduhu milla liqarribuna ila Allah zulfa. Satu lagi haula isyfa'una indallah. Musyrikin Quraisy, musyrikin Indonesia atau yang lainnya. Ini kearifan budaya lokal. Ini dahsyat ini. Ini dahsyat ini. Kearifan budaya lokal. Ini dahsyat ini, dahsyat ngeri ini. Dan kalau kita sanggah, kita kritisi, kita tahdir, dia lebih gegas lagi. Oh iya, saya langsung pernah di medsos atau di dunia nyata. Saya ngegas setengah pul, dia gaspol. Langsung plus caci maki. Bukan cuman wahabi, keluar itu kebun binatang. Keluar itu kosakata kemaluan depan belakang. Allah musta'an. Enggak percaya. Antum mampir, silakan tuh. Mampir bukan ke kuburan mereka, ke pribadi. Mampir apa maksudnya? Ke nanti gantar kena syubhat jangannya. Ya, tapi memang demikian ya kalau kita pernah lihatnya. Mereka punya grup-grup misalkan di apa namanya, di Facebook, grup-grup kayak begitu ya, pendukung Islam Nusantara. Itu pasti ya, ketika kita singgung kirap-kirap dari sedekah laut, pasti dia akan ngamuk semua, habis kita dicaci maki, dibodoh-bodohi, dicap pendukung khilafah, dicap HTI. HTI aja kita bid'ahi dia. Dicap ATI, dicap apa lagi? Oh, kalau Wahabi masih mending. Pulang sono, dasar kadrun gitu. Kadal gurun. Dasar kadrun, kadal gurun gitu. Ya Allah. Pulang sono ke Arab kata sih. Mau aja. Cepat Arabnya nggak mau nerima kita. Mana lagi tadi? Masya Allah. Wahum bidhalika. Idha matu ala dhalika. Kalau mereka mati dalam keadaan demikian, kata Syekh, lam yakfir lahum. Allah tidak akan mengampuni mereka. Iya jelas. Inna Allah la yakfiru ayyushraka ayyushraka bih. Allah tidak akan innallaha la yaghfiru, Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang menyekutukan Allah. Jika Allah disekutukan, Allah tidak mengampuni. Kalau bawa dosa itu ke akhirat, kalau di dunia kita vonis dia kafir, Kita ancam dia, kalau kamu bawa dosa ini belum bertobat, engkau tidak akan diampuni. Tapi kalau dia masih di dunia, kata para ulama, jangan langsung divonis neraka. Kenapa? Masih hidup. Bisa jadi dia tobat, jadi ahli tauhid, ahlul jannah. Ya enggak? Nah, kalau ada orang kafir, jangan dikatakan, wahai ashabun nar. Tidak. Wahai ahli neraka. Tidak. Tetapi cukup dikatakan kalimat yang lembut, wahai kafir. Nah, lembut kafir kan? Dibandingkan dengan wahai penduduk neraka. Ya kan kita enggak tahu. Dia mesti tobat, bisa tobat kan? Nah, hukum zahir ini kan begitu. Kalau masalah neraka, zahir apa? Gaib. Gaib. Ini kata para ulama gitu. Terhadap orang kafir, dari kafir apapun, kafir asli atau kafir riddah, ya, maka katakan aja cukup kafir. Ancaman-ancaman. Kalau engkau mati, berlaku ayat ini pada engkau. Innahu mayyushrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya siapa yang berbuat syirik pada Allah, maka Allah haramkan surga bagi dia. Ya. Dan seterusnya. Mana lagi berikutnya? Falabudda min tahqiqi hadzal naw', maka mesti merealisasikan jenis tauhid ini, wa ifradillahi bil ibadah, mengesakan Allah dalam ibadah, wa nafyil isyraki bihi, menafikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, wal istiqamati ala dzalik. Dan istiqamah, komitmen. Ya. Wa da'watu ilaihi. Nah, mendakwahkan ini penting ini. Mengkampanyekan tauhid. Ya. Terlebih di masa-masa seperti ini, orang-orang bingung. Ya, anak-anak muda sekarang ya, anak-anak SMA atau baru kuliah itu masyaallah terkontaminasi oleh syubhat media, oleh omongan-omongan kaum zindik dari kalangan pluralis, liberalis, kaum-kaum Islam Nusantara, atau omongan-omongan pejabat jahat yang melontarkan ucapan-ucapan zindik kekufuran. Anak-anak muda sekarang menganggap bahwasanya syariat atau tauhid itu sebagai sebuah hal yang menakutkan, yang mesti dihindari, ditahdir. Sampai ormas preman bikin spanduk di mana-mana menolak khilafah. Subhanallah. Ini ormas preman ini. Di Bekasi sono banyak itu, di irigasi ya. Saya ngeliat, antum sering lihat enggak? Ormas-ormas preman itu, preman. Ini ormas preman ini. Aparat bukan, siapa dia? Tiba-tiba pakai seragam, punya pos, bisa nagi-nagi ke ruko-ruko, bahkan dia demo kemarin di wali kota Bekasi agar dilegalkan pemalakan yang dia lakukan. Antum gak update? Bang Pepen, wali kota Bekasi, di demo sama ormas preman agar mereka itu dilegalkan ketika memalak ruko-ruko. Tahu gak? Gak tahu. Ya, ini preman di gardu-gardunya dia nempel-nempelin spanduk kurang ajar menolak khilafah. Ini ormas preman dan diaminkan, disetujui masyarakat sehingga khilafah itu dianggap sebagai sebuah hal yang menakutkan. Gak ada sandarannya dari Islam, gak ada Quran, gak ada hadis. Semua. Coba kalau kita ngomong khilafah, tegakkan khilafah, pasti dianggap sebagai kaum radikalis. Pergi sana dari bumi Indonesia. Pergi sana, semua. Wah, salah segala macam. Hah? Ini dari omongan siapa ini? Omongan pejabat jahat. Omongan siapa ini? Omongan kaum zindik yang berhasil merasuki pikiran kaum muslimin. Goncanglah kaum muslimin. Lah kalau dakwah tauhid melempem, enggak disebutkan bagaimana yang benar, tidak disangka pemikiran sesat kayak tadi, mau jadi apa ini? Hah? Sekarang aja nih, siapa nih yang kuliah di STAN nih, Niko nih. Hah? Wahabi ini Niko, apa? Nopal Niko yang ini. Ah. Sekelas berapa antum di kelas? 40. Ya. Yang salafi berapa orang? Satu antum doang. Yang lain kenal semua itu. Tauhidullah, jenis-jenis kesyirikan, sekuler itu adalah propaganda kaum zindik. Ngerti kan? Gak ngerti. Itu gambaran masyarakat kita kayak gitu. Makanya kalau melihat sesuatu, bagaimana kondisi real umat ini, jangan dilihat di komunitas kita, di kajian kita, di grup WhatsApp, di Facebook, di medsos, yang kelihatannya kita ini banyak ramai. Ngaca lah, pulang ke kampung, lihat tuh nenek antum nolak khilafah. Jangan-jangan keluarga antum protes, antum jenggotan. Cingkra. Iya enggak? Itu gambaran real masyarakat. Kenapa demikian? Syubhat dari zindik-zindik. Kaum zanadeh, oh. Kaum zindik yang mempropagandakan gitu. Kalau kita enggak dawain tauhid kayak gini. Tauhid itu apa sih? Dakwah yang mengajak peribadatan kepada Allah, dakwah yang mencegah kesyirikan kepada Allah, dakwah yang menyebutkan pembatal-pembatal keislaman. Ini dakwah tauhid. Sekularisme, kekufuran. Pluralisme, kekufuran. Sebutkan. Nah, barakallahu fikum ya. Mana lagi? Ini penting ini kata Syekh. Wal mu'adatu fihi alaih. Perhatikan. Berwala karena tauhid ubudiyah. Karena ada orang yang bertauhid ubudiyah, dia bertauhid dengan tauhid uluhiyah, kita cintai siapapun dia, walau kita enggak setuju kepadanya dalam furu'iyah. Tapi dia mukmin, masih Islam. Mau dia ikut demo 212 kek, mau dia apa kek, ketika dia bukan murtadun, masih mukmin. Ada hak yang mesti kita berikan kepada dia berupa kecintaan sesuai keimanan dia kepada Allah. Kalau mau barok, mau berlepas diri kepadanya sesuai dengan penyelewengan dia, penyimpangan dia terhadap syariat. Maka sekadar itu pula barok kita kepadanya. Enggak boleh barok total kepada mukmin yang beda pendapat dengan kita sekalipun. Ini ngaco. Gak benar ketika gara-gara bela radio, bela-bela grup pengajian, padahal sama-sama ahli tauhid, gak berbuat syirik, baru lah salam wala kalam. Ketemu tetangganya yang gak sholat, senyum dia, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Gak sholat ya ikhwah, gak sholat mazhab Hanbali dan sebagainya Syafi'iyah, murtad, gak ada main-main. Takbiri, wah ini juhal, gak ngerti. Silakan baca buku-buku fikih Syekh Al-Utsaimin di khutbah beliau yang berjudul ada di YouTube, Hukmu Tarikis Sholat, menyatakan orang yang gak sholat tidak dimandikan kalau mati, tidak dikafankan, tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin, tidak didoakan dengan rahmat dan ampunan, tidak disolati kalau dia masih hidup, dicerai dari pasangan yang masih muslim, tidak mewarisi, tidak diwarisi, tidak diucapkan salam, tidak dijenguk kalau dia sakit. Berlaku semua hukum-hukum konsekuensi kalau dia enggak sholat. Dalam mazhab Syafi'i yang kita kenal, yang mu'tamad gak murtad, tapi wajib dibunuh oleh pemerintah. Temennya, tetangganya gak sholat, dia tegur. Wah pak, masya Allah ramah bener ya cingkrang itu, jenggot itu ya. Sang cingkrang yang ramah, yang jenggotan yang ramah kepada orang yang gak sholat, tetangganya berjumpa dengan saudaranya ahli tauhid yang berbeda logo radio, yang berbeda logo pengajian, berbeda ustaz, beda manhaj katanya. Wah, enggak tegur. Wah, enggak jubah nih, enggak sarungan nih. Bantolun. Ini beda nih. Ini apaan kayak begini nih? Orang juhal ini, bodoh. Ustaznya begitu, ustaznya bodoh juga, rajanya bodoh. Rajanya bodoh karena ngajarin orang untuk bersikap bodoh dan membodoh-bodohi orang? Atau memang dia bodoh beneran? Mau lulusan Madinah kek, Yaman kek, kalau begitu orang bodoh. Orang bodoh mesti dibodoh-bodohi. Ya. Orang bodoh mesti dibodoh-bodohi. Tidak ada urusan mau punya titel, punya apa. Ini ahli tauhid harus punya hak. Ini mu'alah, mu'adah, alaih, dibangun di atas ini. Yang kata Rasulullah SAW, awsakur urar iman. Ya. Tali iman yang paling kuat adalah al-hubu fillah, wal-bungdu fillah, wal-mu'alatu fillah, wal-mu'adatu fillah. Tali iman yang paling kuat, paling kencang, cinta, benci karena Allah. Saling berwala, saling bermusuhan karena Allah. Kenapa karena Allah? Karena ada tauhid ibadah yang ada di kalbu dia. Mau dia maksiat, mau dia apa, maka tidak boleh barok total kepadanya. Ini enggak aneh. Maka yang kayak begitu-gitu itu tauhidnya belum lurus. Pura-pura aja jadi kalangan ngaku-ngaku ahli tauhid, padahal enggak ngerti. Ya. Enggak ngerti. Bagaimana ya permusuhan yang mesti kita terapkan kepada kalangan musyrikun? Syubhat-syubhat mereka yang dibantah di kesyubhat. Pura-pura aja kayak gitu, padahal enggak ngerti. Ya, dan kebanyakan kayak begitu. Taunya ahli sunnah itu barok terhadap ikhwanul muslimin, barok terhadap 212, barok terhadap itu, enggak ngerti. Ditanya perincian tauhid, kita sodorkan usul salasah, qaidul arba. Hah? Coba jelaskan, bayin dana, bayin dana. Jelasin, jelasin. Bingung dia. Bingung. Apalagi dikasih kasih syubhat. Nah, coba jelaskan ke saya nih. Antum bacakan atau saya bacakan, terangin ke saya apa maksudnya ini. Bingung dia. Yang kayak begini. Mau sibuk kepada selain tauhid, aduh. Maka kesibukannya hanya tauhid saja. Barakallahu fikum. Wa bisababil jahli bihadha nau', dan disebabkan karena ketidaktahuan, kebodohan jenis tauhid ini. Wa adamil basirati fihi, tidak punya ilmu yang mendalam terkait hal ini. Yaqa'un nasu fi syirki, maka manusia terjatuh ke dalam kesyirikan. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka menyangka mereka pun dapat petunjuk. Udah syirik ngakunya dapat hidayah. Innahum, Allah Ta'ala berfirman, innahum muttakhadu syaitana awliya min dunillah, mereka menjadikan setan-setan sebagai wali bukan Allah. Wa yahsabuna annahum muhtadun, mereka menyangka mendapatkan petunjuk. Qala fi haqqin nasara, Allah Ta'ala berfirman terkait orang Nasrani, wa amsalihim kul hal nabiyukum bil akhsarina amala, maukah aku berkabarkan kepada kalian siapa orang yang paling rugi amalannya? Alladzina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Itu orang-orang yang tersesat dalam ya, jalan upaya dia di kehidupan dunia ini dan di akhirat, dan mereka menyangka bahwasanya mereka berbuat kebaikan. Tapi kan baik, ini kan bagus. Sedikit lagi ini dibaca berikutnya. Ya. Siapa? Mustafa, baca Mustafa. Lijahlihi wantikas. Wakilati basirotihi anzalallahu bihim azza wa jal qawlahu subhanahu am tasabu anna aktsaruhum yasma'una aw yaqilun innahum illa kal an'am bal hum adallu sabila wa qawluhu azza wa jal Nah, kemudian kata Syekh, fal kafir rijahlihi wa intikasi qalbihi. Intikas itu inqalaba, in ya, intakasa, intikas, inqalaba ya qalbi, inqilab, terbalik. Maka orang-orang kafir karena kebodohan dia dan juga karena kalbunya yang udah kebalik, ya sabuna annahum muhsinun. Dia menyangka dia berbuat kebaikan kok. Wahyu ya'budu ghairallah. Dalam keadaan dia beribadah pada selain Allah, berdoa pada selain Allah, beristighosah pada selain Allah, mendekatkan diri dengan menyembelih, dengan bernadar-nadar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa madzalika illa lijahlihi, dan tidaklah itu terjadi karena kebodohan dia. Ya. Musyrikin Quraisy jahil apa pintar ketika mereka menyangka bahwa perbuatan syirik mereka itu baik, mendekatkan diri kepada Allah, nanti jadi punya syafaat di sisi Allah. Pintar apa bodoh? Hah? Pintar apa bodoh? Bodoh. Makanya Abu Jahal, Amir ibn Hisham, dijuluki sebagai Abu Jahal, Abu Jahlin. Ya, bapak kebodohan. Karena bodoh. Ya. Dia menyangka wakil lati basirat, dan sedikitnya ilmu dia, pemahaman dia. Ya. Jadi orang kafir itu kafir karena hawa nafsu, karena sombong, juga karena bodoh. Ya, karena bodoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai mereka ini, dan Allah menurunkan ayatnya, firman-Nya terkait mereka, am tahsabu annak aktsarahum yasma'una aw ya'qilun, ya, atau apakah engkau menyangka bahwa mayoritas mereka itu dapat mendengar atau dapat berpikir, inhum illa kal'anam, tidaklah mereka, kata Allah, orang-orang kafir ini melainkan seperti hewan-hewan ternak, balhum adallu, bahkan mereka lebih sesat daripada hewan ternak. Ya, adallu sabila, lebih sesat jalannya. Ya. Hewan ternak, lihat tuh kebo di kuburan, kambing. Pernah enggak beribadah kepada selain Allah? Enggak pernah, bahkan Allah sifati mereka secara umum bertasbih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih, mereka kan ada di langit, mereka kan ada di bumi kan? Mereka bertasbih. Pernah enggak kerbau? Ya, keledai. Keledai itu kan himar, lambang kebodohan. Ya, lambang kebodohan. Walaupun dia bawa kitab sekalipun di atasnya. Ya, lambang kebodohan. Pernah enggak himar, keledai, ya, sujud kepada selain Allah? Pernah enggak? Enggak ada. Kalau ada yang nyembah sapi kayak di India, ya, dia lebih sesat, lebih bodoh daripada sapi. Ya. Mengagung-agungkan, mengkeramat-keramatkan kebo yang ada di Solo, itu lebih bodoh, lebih sesat daripada kebo. Walaupun kebonya dinamain kiai kayak. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha, dan seterusnya. Ya, padahal ayatnya ada lanjutannya. Sampai Allah sebutkan, ya, mereka seperti hewan ternak juga, ya, bahkan mereka lebih sesat juga. Cukup ya, nanti kita lanjutkan di tauhid syirik. Lawan tauhid dan syirik. Yang mau bertanya, diskusi, yang mengkritik, silakan tepat dulu.